usah-usah tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Usah-usah tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji selalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja, di guci yang kerjanya molor. Tak ingat tikus kantor datang menteror. Tikus-tikus memang membunyi, mungkin karena si kucing pura-pura mendelingi. Tikus-tikus tak kenal kenyang, rakus-rakus bukan kepala. Otak tikus memang bukan otak udang. Kucing datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, para pemirsa di seluruh persada Nusantara. Kembali percik renungan yang tadi telah diawali oleh Saudara Heri Yamba mengangkat sebuah lagu yang mengerikan dan menggelitik kita semuanya. Tikus-tikus kantor, tikus-tikus kantor, Iwan Fals begitu menyapanya, yang suka berenang di sungai yang kotor dan ingkar janji lalu sembunyi. Dia senang melirik ke lemari baja, tak kenal kenyang, bukan haknya dimakan pula. Nah, kita pada saat ini sudah mempunyai sebuah genderang perjuangan untuk menghantam korupsi, menghantam semua orang yang sering mencuri, mencuri waktu, mencuri hak orang, mencuri harta, mencuri segala yang bisa dia curi. Dia tak kenal kenyang, dan itulah yang disebut keserakahan. Para pemirsa, hamba Allah, hamba Tuhan yang mulia, dengan interaktif 574-3476 atau 021-574-3478, kami ingin perkenalkan narasumber kami, yaitu Bapak Prof. Bapak Letkol TNI Angkatan Udara Dr. Haji Muhammad Kemal Syah, Magister Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebaliknya Bapak juga sehat walafiat. Ya alhamdulillah. Ya. Saya sedang sedih ini sebab teman-teman TNI banyak yang meninggal karena kecelakaan. Mudah-mudahan ini seluruhnya memberikan hikmah kepada kita semua. Insyaallah di balik musibah pasti akan ada hikmah. Insyaallah. Insyaallah. Ya. Dan narasumber kami yang kedua adalah Haji Bastiar. Haji Bastiar yang terkenal disebut Pak Abbas ya. Nah, Pak Abbas ini adalah seorang guru, guru lukis, dan beliau sangat sederhana, tetapi di balik kesederhanaan, beliau ini boleh saya katakan seorang tuan tanah. Ya, mempunyai tanah cukup luas. Tetapi mengapa diundang ke studio di dalam tema keserakahan? Karena kita semuanya akan menggali dari Pak Abbas ini sebetulnya bagaimana kehidupan dengan tanah yang sedemikian luas. Apakah beliau mempunyai sifat-sifat yang tamak, yang serakah, atau justru sebaliknya, kaya tetapi ingin memberi dan ingin berbagi harta dengan yang lain-lain. Para pemirsa, hamba Allah yang mulia, keserakahan adalah sebuah sifat yang kita akan gali nanti dari Pak Kemal Syah. Kira-kira Pak Kemal Syah, ini sifat manusia yang memang sudah ada pada diri manusia atau tumbuh karena lingkungan? Begini Pak Arif dan segenap para pemirsa dimanapun berada, termasuk Pak Abbas tentunya di sini ya, berbicara tentang tamak, atau keserakahan dalam bahasa. Mungkin kalau kita pakai bahasa Arab itu adalah toma. Toma itu terkait dengan lapar yang tidak ada kesudahannya. Haus yang tidak akan ada habisnya. Manusia ini pada dua hal tamak yang tidak akan ada punahnya sampai dengan dunia ini kiamat. Yang pertama tamak atau serakah akan ilmu, gitu biasanya. Yang kedua, tamak akan harta kekayaan, harta benda terkait dengan duniawi, baik pangkat, jabatan, harta. Nah ini, mesti setiap orang akan mencari. Punya satu, pengen dua, dua pengen tiga, dan seterusnya. Ada sepuluh, pengen seratus. Dari seratus, pengen sejuta. Terus akan banyak. Dan itu memang wajar ya. Ya, itu adalah sifat manusia yang ditiupkan oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa tentunya kepada segenap ciptaannya. Ya, itu. Sebetulnya kalau yang kalau yang serakah, bukan serakah maksud saya, ingin mendapatkan harta tetapi masih sehat, itu kan boleh ya. Yang jadi permasalahan sebetulnya bukan terkait orang itu mencari terus sampai dengan mati. Tidak boleh, tidak. Yang tidak dibenarkan itu kalau sesuatu ada di tangan manusia yang lainnya, serakah dia ingin merebutnya. Nah, maka menghalalkan berbagai cara. Nah, tadi dalam syair yang indah dalam lagu, cuman ada sedikit, Pak Arief. Ada tambahannya, kalau tikus itu, di samping yang tadi Pak Arief utarakan dan syair yang indah itu ternyata apa? Bawa bau dan penyakit pes. Nah, itu kan itu mungkin perlu ditambahkan itu penyakit. Kalau dia sudah berbuat, keserakahan sudah muncul satu orang, maka yang lain akan mengikuti. Kenapa? Sifat hidup kan kompetitor, kompetisi. Akhirnya kok dia bisa, saya enggak, diikut. Lupa padahal dia masuk ke dalam kancah yang dilarang oleh agama jelas dan dibenci oleh manusia. Ini kalau Pak Abbas melihat lingkungan Pak Abbas sendiri, Pak Abbas lihat nggak ada orang yang kadang-kadang mengambil haknya orang lain, padahal dia sudah cukup tapi dia ingin terus begitu. Ya, kecuali lihat masih ada kayaknya orang-orang yang ingin menambah atau menumpuk lagi hartanya. Ya, saya juga bingung itu apakah digunakan untuk jalan yang benar atau enggak. Kayaknya yang benar-benar sih yang benar aja gitu. Baik, para pemirsa, hamba Allah yang mulia, kita akan sejenak beristirahat dan mendengarkan azan subuh. Kemudian kita sholat subuh bagi yang beragama Islam, dan nanti akan kembali lagi untuk kita teruskan acara percik, perenungan, dan ada interaktif dengan para pemirsa semuanya. Baik, marilah kita semuanya melaksanakan sholat subuh terdahulu. Alam Indonesia yang terkenal dengan keindahannya, hamparan sawah, laut yang luas, dan beragam keindahan lainnya. Semua keindahan yang dimiliki ini adalah anugerah dari Sang Pencipta yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa akan Sang Pencipta jagat raya ini, Sang Khalik yang Maha Tinggi. Dengan berbagai kejadian dan peristiwa alam seperti tsunami di Aceh, tanah longsor, lumpur lapindo, kita mengatakan bahwa Sang Khalik marah kepada kita. Apakah kita yakin akan semua itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah itu adalah kesalahan kita sendiri sebagai manusia. Para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di dalam acara Percik Perenungan bersama narasumber kita, Bapak Kemal Syah dan Bapak Abbas. Pak Kemal Syah adalah narasumber kita yang bisa menggali mengapa orang itu serakah dan mengapa orang itu tamak. Kata beliau tadi, tamak, tomak, haus yang tidak ada habis-habisnya, tamak kepada harta, tamak kepada ilmu, lalu menghalalkan cara, seperti tikus yang senang bergelimang di tempat bau dan dia selalu membawa penyakit. Sedangkan Pak Abbas adalah seorang guru yang amat sangat sederhana, tetapi di belakangnya berharta banyak dan terheran-heran melihat bagaimana manusia ini tamak dan serakah. Kemudian tadi pada waktu kita break, kita mendengarkan peristiwa-peristiwa alam, adanya suatu longsor, bencana alam yang tidak ada habis-habisnya. Apakah ini memang Allah telah meletakkan ini semuanya pada manusia sebagaimana rumus-rumus bagi manusia yang tidak mampu merawat alam dengan baik, memanfaatkan alam dengan baik, akhirnya manusia itu pula lah yang akan mendapatkan musibah. Nah, marilah kita nanti berinteraksi melalui nomor 574-3476 atau 021-574-3478. Nah, baiklah Pak Kemal, ya. Tadi diutarakan bahwa kesalahan kita sendiri sebagai manusia. Bagaimana menurut Bapak? Iya. Sebetulnya bahasa kesalahan kita sendiri sebagai manusia, ya. Ada yang lebih pas lagi mungkin. Bagaimana? Ya, bukan tidak pas. Ya, ya. Namun ada yang lebih pas lagi. Karena kita tercipta sebagai manusia, memang ada dua hal. Ini secara umum, agama apapun juga tentunya. Ya. Yang pertama, hidup ini kan untuk mengabdi. Mengabdi kepada Tuhan. Ya, siapapun ya. Pasti akan menyatakan demikian. Mengenai Tuhannya itu dengan simbol apa, itu adalah tergantung agama masing-masing. Gitu. Ya. Ya. Yang kedua, bahwa hidup manusia di muka bumi ini, dia harus menata. Kalau dalam bahasa Islamnya, itu adalah sebagai khalifatul ard. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi khalifah, memimpin, menata alam semesta. Kalau sudah bicara menata kan butuh modal gitu kan. Kalau sudah bicara menata itu, ya setiap manusia sebelum yang lain ditata, dirinya dulu harus tertata. Sebelum dia membangun yang lain, dia harus membangun dirinya dulu. Apakah secara pribadi, apa yang ada pada tubuhnya, ataupun yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Ya membangun rumah gitu kan. Dari rumah pengen punya kendaraan, beragam. Nah, rupanya dengan apa yang ada dimilikinya, ternyata sifat utama manusia yang tidak habis-habisnya ingin sesuatu. Nah, inilah kalau tidak dibatasi dengan bahasa agama yang tadi, bahasa untuk mengabdi, ini muncul nanti yang namanya serakah yang tak ada henti-hentinya. Masya Allah. Saya jadi takut juga. Mungkin saya juga pernah serakah, saya juga pernah melampaui batas. Pak Abbas, bagaimana pengalaman Pak Abbas dengan memiliki tanah sekian banyak ini? Ya, menurut saya itu merupakan titipan dari Allah. Ya, jadi kita hanya titipan, sementara saya rasa ya yang akan saya kembalikan lagi ke anak-anak saya. Bahwa inilah amanat. Nanti pada batasnya ya saya hanya kembali apa adanya. Itu aja. Jadi Bapak pikir Bapak tidak memiliki apa-apa, ini titipan saja. Titipan aja. Ya. Nah, sekedar titipan dari Allah. Kebetulan saya dipilih mendapatkan rezeki yang alhamdulillah ya dikatakan banyak lah, cukup lah. Ya. Anak-anak. Ya, lalu yang Bapak pikirkan anak-anak dan masyarakat begitu. Betul. Ya. Iya. Ya, mengapa Bapak berpikir titipan Allah ini untuk kelangsungan anak-anak kita dan generasi yang akan datang? Apa yang di yang ada di balik itu semuanya? Saya rasa ya memang selain kita untuk memperjuangkan anak-anak kita, masyarakat, ya kebetulan saya juga di rumah ini ya sibuk juga jadi ketua RW. Ya, saya baru tahu ini. Ya. Bapak jadi, ketua RW. Ya ikut berkecimpung lah masyarakat. Ya. Jadi apa yang saya miliki, apa yang ini ya, ya milik masyarakat juga. Bapak sebagai ketua RW pernah enggak melihat sekeliling Bapak itu ada orang yang sudah kelewat batas begitu? Punya program, punya proyek, lalu seharusnya uangnya dibagi kepada anggota, tapi dimakan semua atau tidak semua, sebagian yang bukan miliknya diambil juga oleh dia. Ya, ada nggak? Ada. Lalu apa itu yang Bapak lakukan? Ya, untuk kadang-kadang kalau kita melihat ya di lingkungan masyarakat khususnya di Jakarta ya, kadang-kadang mereka itu kayaknya udah nggak melihat lagi ke kanan kirinya, nggak memperhatikan saudara-saudara kita yang masih banyak kekurangan. Dan yang sangat memprihatinkan, ada hak orang lain dimakan oleh dia. Iya betul itu. Ya, ada yang begitu ya Pak? Ada. Ya, seakan-akan itu miliknya aja. Seperti itu, seakan-akan itu miliknya saja. Nah, para pemirsa, silahkan Anda kalau ingin bercengkrama dengan kami yang ada di studio 574-3476 atau 021-574-3478. Silahkan. Kalau menurut Pak Kemal Syah, ini tadi kata titipan dari Allah dan kita harus memperjuangkan untuk generasi kita. Bagaimana? Sesuatu yang cukup indah nih dari Pak Jabat. Pak RW ya. Walaupun saya bukan dalam lingkung RW Bapak gitu ya, tapi Pak RW Bapak gitu. Tapi memang sudah terlihat wajah pemimpin di ke-RW-an Bapak gitu. Baik. Begini, ada dua kata yang indah yang barusan keluar dari Bapak, bahwa apa yang dimiliki itu adalah titipan. Tidak seseorang menyatakan apa yang dia miliki adalah titipan, ya, melainkan dia menyadari bahwa hidup itu sementara. Artinya seseorang menyadari bahwa satu ketika dia akan meninggal dunia. Dua hal yang akan terjadi kalau kita memiliki sesuatu dengan keserakahan, hartanya akan meninggalkan dia atau dianya meninggalkan harta alias meninggal dunia. Agama apapun, siapapun nama orangnya, pasti akan menyadari hal ini. Nah, ini yang tadi dikatakan. Cuman ada satu hal lagi dari kalimat yang Bapak utarakan Pak Abbas tadi gitu, terkait dengan ya akhirnya menghalalkan segala cara, orang diambil haknya. Makanya ini dampak dari keserakahan akan muncul sifat-sifat yang lebih buruk daripada itu, merampas hak orang, mencuri. Tapi ada satu hal yang perlu jadi catatan buat kita. Ini untuk segenap baik pemimpin, ulama, pemimpin di sini jangan dilihat pemimpin tertinggi bangsa ini saja, tidak. Kepala keluarga, ayah di dalam sebuah keluarga, dia adalah pemimpin. Termasuk diri kita secara pribadi, untuk diri kita adalah pemimpin. Itu dikatakan, ini kaidah bahasa Arab, tentunya ini bahasa hadis besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tama gitu. Yadkhulul hikmah fi qulubil ulama wal umara. Masyaallah. Bagaimana? Jadi toma, ketamakan, keserakahan itu menghilangkan kebijaksanaan di dalam hati orang yang berilmu dan para pemimpin. Ini harus hati-hati. Jadi ketika tamak muncul dalam hati gitu untuk mengejar sesuatu, maka hilang kebijaksanaan. Makanya orang kadang-kadang melihat, kenapa ya, padahal pinter tapi omongannya kok kayak kayak bukan orang pinter gitu ya. Saya sedang merenung ini, sebab ini adalah renungan bagi kita semuanya, supaya terperciklah pikiran-pikiran yang ada gitu. Ada dua hal yang saya ingin tanyakan dari Pak Abbas maupun dari Pak Kemal Syah. dari mana itu datangnya? Ya. Kok tiba-tiba orang itu serakah begitu? Ya. Bayangkan kan tadinya orang ya. Itu baik, ya. Orang itu hidup santun, orang itu tidak pernah memakan harta orang. Ya. Lalu tiba-tiba muncul ini ya. Gagasan ya. Merampas ya. Harta orang, lalu ya sifat kira-kira korupsi lah gitu, ya. Yang kira-kira sudah membudaya sekarang yang ya. Sangat sulit untuk kita berantas ini. Ya. Awal mulanya dari mana itu? Baik, buat Pak Arief, buat saya pribadi, demikian Pak Abbas dan segenap para pemirsa dimanapun berada, ya. Indah pertanyaan yang luar biasa dari Profesor Arief ini. Dari mana awalnya? Ya. Saya katakan dari dua hal. Ya. Yang pertama dari mata melihat, yang kedua dari telinga mendengar itu. Ya. Kalau mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, betapa sederhana orang hidup di muka bumi. Hmm. Jadi ketika dia melihat orang, kenapa dia bisa melihat tubuhnya, dia kecil, saya besar. Mulai muncul ego dirinya. Hmm. Saya punya kemampuan, saya harus lebih daripada dia. Nah ini awalnya. Sebetulnya yang awal ini adalah bagus memotivasi diri. Tapi ketika dia masuk ke dalam kancah, apa yang diinginkannya itu mulai di sana, oh saya bisa kok. Akhirnya mengecilkan orang lain, menyepelekan orang lain. Akhirnya karena dia berada di bawah dalam pikirannya, dia merasa hebat. Akhirnya apa? Ah, saya ambil hak-haknya. Yeah. Itu yang dilakukan. Demikian juga itu dalam kaitan untuk itu tadi Bapak katakan dari mata dan dari telinga. Mata, betul. Lalu dari mana lagi? Ya, dari mata, telinga, dua hal itu. Ya. Maka diturunkan ke dalam hati dia. Hmm. Pikir mulai dia menyusun konsep bagaimana rencana-rencana yang matang untuk memperoleh itu. Hmm. Ya. Jadi kalau sudah berbicara masuk ke dalam hati, hati kemudian menggerakkan pikir untuk konsep merencanakan sesuatu. Hmm. Nah, ini sudah berbahaya. Enggak, kalau sudah kan, melangkah. Maaf pakai bahasa. Orang merancang dengan matang untuk mendapatkan sesuatu itu kan baik. Ya. Betul. Tapi lalu ada titik gitu batas antara mendapatkan lalu serakah. Mencuri dan serakah gitu. Ya. Itu di mana itu? Ada titik itu muncul ketika dia berjalan bukan karena Tuhan. Nah, artinya tidak dengan keimanan, dia tidak yakin kepada kebesaran Tuhan. Ya. Ini kalau di dalam Al-Qur'an surat Hud, maaf ini untuk segenap yang beragama Islam tentunya ya, untuk yang non muslim tentunya ya sesuai dengan agama masing-masing gitu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Ya, dikatakan bahwa tidak sesuatu yang melata di muka bumi ini melainkan sudah jelas ada rizkinya dari sisi Tuhannya. Nah, kalau orang yang yakin itu, kenapa saya harus ambil harta orang lain? Toh saya sudah dipatok, sudah ada. Ikhtiarku sebatas itu yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, ini sudah ada yang menelpon ke studio, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa? Dari mana? Pak Zainal dari Bogor. Iya. Silakan Pak Zainal. Ya, memang saya hanya ingin bertanya bagaimana untuk menanggulangi sifat keserakahan itu. Bagus. Ya, bagaimana menanggulangi sifat keserakahan? Iya. Iya. Baik, baik, baik. Pak Abbas. Halo? Oh, bukan. Pak Abbas. Kalau menurut Pak Abbas sebagai seorang yang awam ya begitu, sebagai ketua RW, bagaimana menasehati orang-orang yang serakah sekitar kita ini? Ya, menurut saya dari hawa nafsu kita, pertama kita bercermin pada diri kita sendiri, ya. Baru kalau kira-kira dari orang lain ini ya perlu kita kasih tahu, tolong tahu aja ya Pak. Iya, kita ya sesuaikan dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, ya tolong. Karena kita hanya bisa memberikan, tapi semuanya kan sifatnya pada masing-masing orang individu ya. Iya. Cuma hanya sekedar memberitahukan aja bahwa di bagian harta kita atau ini ada harta orang lain juga. Juga kita harus lihat bahwa kita ini sudah ada jalannya, rezekinya Allah sudah atur. Iya. Jadi menarik sekali Pak Abbas mengatakan di harta kita ini ada harta orang lain. Apa maksud Bapak itu? Iya, keseluruhan yang kita dapat itu tidak sepenuhnya milik kita, karena ada orang fakir miskin atau apa yang perlu harus lihat, harus kita tengok. Ini konsep berpikir bahwa kalau kita mempunyai uang, taruhlah mempunyai uang 100 ribu, sebagian itu bukan punya kita ya Pak ya? Ya saya rasa itu karena ya mungkin dari Pak Kemal juga tahu bahwa yang dititipkan ini gak sepenuhnya milik kita. Jadi orang boleh kaya ya Pak ya, tetapi asal dia ingat bahwa sebagian dari kekayaannya itu punya orang lain, bukan seluruhnya itu. Mungkin yang dimaksud tamak dan serakah awal mulanya dari situ ya munculnya. Jadi halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Supri Pak dari Bogor. Ya. Ini ada tolong sedikit. Televisinya dikecilkan sedikit. Nama ya. Bapak siapa? Nama saya Supri dari Bogor. Ya, silakan. Mungkin apa kemarin teman yang dikeluarkan oleh Menkes nih Pak Ustadz ya. Ya. Kalau kayaknya sangat menggelitik hati saya. Bagaimana? Teman dari Menkes itu menyatakan bahwa MUI tidak berhak menilai haram atau halal tentang vaksin yang dikeluarkan untuk jemaah haji kalau nggak salah ya Pak Ustadz ya. Ya. Nah sekarang pertanyaan saya, sekarang saya harus percaya kepada siapa kalau MUI yang notabene adalah rujukan bagi umat Islam, tetapi dan sekarang kita tidak boleh percaya. Makasih, baik, Pak Ustadz. Baik. Saya akan meluruskan pertanyaan ini. Jadi kepercaya kepada siapa? Ini masalah kepercayaan Pak Gemalsyah. Memang orang kalau tidak mempunyai ilmu bisa jadi serakah ya. Kalau orang itu tidak mempunyai pandangan bahwa sebagian harta kita adalah harta orang lain. Kalau orang itu tidak mempunyai pandangan bahwa kita itu mengabdi kepada Allah. Kalau kita tidak mempunyai pandangan bahwa ini adalah amanah dari Tuhan, titipan dari Tuhan, orang bisa serakah gitu ya. Jadi kita sudah mempunyai 4 hal. Nah, saya ingin menggali dari Pak Kemalsyah. Sebetulnya dari di awal tadi Bapak mengatakan ada orang yang tidak ada henti-hentinya, haus terus begitu, yang tidak ada puas-puasnya begitu. Dia ingin terus mencari ilmu, dia ingin terus mengumpulkan harta, dia ingin terus mencari jabatan begitu. Ini setan dari mana ini datang? Terima kasih Pak Arief, segenap para pemirsa dimanapun berada. Tadi sudah dikatakan di awal, ini sekaligus kita berbicara kepada penanya pertama dan kedua tentunya. Kita coba untuk tarik ke sana. Kita sudah berbicara bahwa ketika manusia mencari, mengejar batas kebutuhan, jadi kalau kebutuhan mesti tidak akan banyak merugikan orang lain. Tapi ketika berbicara keinginan, maka tidak akan ada habis-habisnya. Ingin ini, ingin itu artinya lebih daripada yang dibutuhkan. Bagaimana? Kita harus berhenti sebentar. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bapak siapa? Dari mana Pak? Oh, tadi sudah ditanya dari Bandung. Dari Bandung, mangga. Nah, nama Bapak siapa? Risan. Ya. Pak, ya Pak Risan. Pak Risan, ya silakan Pak. Bagaimana? Saya bisa langsung bertanya? Silakan Pak, silakan. Halo, saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sampaikan maksud saya Bapak apa? Saya dari Bandung. Nama saya Bisa. Halo. Iya. Kami sudah dengar. Ada pertanyaan apa Bapak atau komentar? Oke, saya sangat tertarik pada Pak Arief Rahman ini. Rupanya mengangkat ajaran Islam dalam kehidupan saya. Saya dengar temanya hari ini adalah keserakahan. Betul, keserakahan. Jadi saya sebagai umat Islam memang sedih, Pak. Selama ini memang Islam yang sedemikian hebat ternyata tidak mampu mengangkat harkat derajat umat Islam khususnya di Indonesia. Pasti menurut saya ada yang keliru ini, Pak, dalam kita belajar Islam. Saya tunjukkan kepada Pak Kemal, Pak Kemal Syah ya. barangkali kita perlu evaluasi, introspeksi. Apakah selama ini kita belajar Islam sudah benar? Saya masih melihat inti ajaran Islam itu hanya hafalan, baca yang ritual-ritual, tapi implementasi dalam kehidupan sendiri ternyata sangat menyedihkan. Untuk keserakahan yang hari ini. Baik. Oleh karena itu barangkali kita perlu mengangkat kehidupan sehari-hari di dalam mempelajari Islam. Baik. Kaitannya suatu ayat dengan kehidupan. Sehingga tidak normatif seperti yang sampai saat ribuan masjid kita bangun. Tidak banyak ada masjid taklim, Pak. Baik, baik. Dimanapun. Ya. Tapi hasilnya seperti ini. Terima kasih. Baik. Cukup Pak Prisan. Ya, bagus sekali. Terima kasih banyak Pak Prisan dari Bandung. Ya. Ya. Tadi nanti untuk pakai masalah. Tapi ini sudah ada telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa? Dari mana? Pak Agus di Bandung. Pak Agus. Ya, Pak Agus. Oh, masih orang Bandung juga, Mangga. Bagus. Ya, jadi keserakahan ini hanya bisa diatasi apabila di sekolah-sekolah itu diajarkan tentang etika. Etika berusaha, etika dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, istilahnya dalam pendidikan agama ini bukan diajarkan hanya masalah ritual. Masalah etika yang akan dipraktekan untuk menggambarkan agama itu sendiri. Jadi, ya, ya. Terima kasih. Ya. Tadi Pak Prisan mengatakan cobalah cerita yang prakteknya. Nah, Pak Agus mengatakan di sini soal etika. Etika ini kan masalah aturan. Etika ini kadang-kadang dilawan oleh logika. Logika, etika juga kadang-kadang dilawan oleh estetika. Sambil contoh seperti ini, Pak. Kan masuk di akal ya, Pak ya. Kalau atasan korupsi, bawahan korupsi. Ini akal, ini logika. Iya kan? Dan korupsi uangnya banyak itu secara estetika enak juga kan gitu. Tapi itu kan haram. Menurut etika. Tapi enak. Tapi haram. Tapi kan masuk di akal. Tapi haram, tapi enak, katanya gitu. Jadi pertentangan di antara logika, estetika, dan etika ini memang luar biasa. Menurut Pak Kemal, bagaimana pendidikan ini harus kita kawal supaya anak-anak ini tidak menjadi anak-anak yang nantinya generasi serakah. Betul, ini mungkin kita berbicara dari empat penanya ini secara keseluruhan. Silahkan. Kita berbicara intinya tuh semua menyatakan ini gimana sih untuk menepiskan keserakahan yang ada gitu. Negara dan bangsa ini tidak akan maju dengan pesat, mungkin akan ada hambatan. Bukan berarti tidak maju ke depan, tetap, tapi hambatannya lebih besar dan berat rasanya ketika keserakahan itu masuk merambah ke segenap aspek kehidupan manusia. Itu dari mulai atas sampai bawah, termasuk tadi dikatakan bahwa kalangan-kalangan umat Islam yang mayoritas yang berada di negara Indonesia ini harusnya bisa menghantarkan kepada baldatun taibatun warubun gafur, kenyataannya tidak, ternyata diaplikasinya kurang. Hanya sekedar ayat-ayat yang sifatnya dogmatis diberikan, orang tidak mau bergerak, hanya menghafal itu saja, hanya membaca. Betul. Jadi itu, metodologinya harus diperbaiki. Karenanya untuk mengubah mengubah sebuah sikap itu tidak bisa datang dari dalam, tapi harus ada dari luar. Faktor internal dan eksternal. Tentunya faktor yang internal tentunya dari diri sendiri. Bahasanya tadi, kenapa seseorang mengejar sesuatu kan boleh, tapi ketika dia melintasi hak orang dirampasnya cara-cara yang tidak baik, artinya proses. Allah tidak melihat hasilnya, tapi yang Allah lihat adalah prosesnya. Sebuah kekeliruan, kita mendapatkan sesuatu tapi dengan cara yang diharamkan. Lubul halal bekas bil halal katanya. Ini sebuah teori. Bahasanya teori dari bahasa Islam. Akan tetapi di sini juga sudah berbicara kepada bahasa estetika, etika, dan di situ sudah bicara kepada bahasa praktek sebetulnya. Mau nggak kita melaksanakan mencari sesuatu yang dihalalkan dengan cara-cara yang halal? Itu bahasanya. Di luar, kemudian tadi bicara bahasa keimanan, seseorang harus ditingkatkan agar tidak dipengaruhi oleh waswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Artinya ada halu biru, bisikan-bisikan, udah kamu ada potensi untuk untuk kaya, sikat saja. Kamu kan lebih kuasa, sikat. Itu biasanya hembusan orang bahaya itu ya. Udah kamu cocok jadi pemimpin. Padahal mungkin kriteria yang ada belum memenuhi persyaratan. Maaf, ini yang kita bahasakan bukan bahasa-bahasa hanya kelompok kecil, tapi umum, general tentunya. Yang kedua tentunya kaitan dengan ekstern, dari luar. Nah, dari luar ini diantaranya faktor pendidikan dan lingkungan. Jelas faktor pendidikan, kita katakan begini, apakah perlu kita untuk mengubah sesuatu yang patut diubah tentunya untuk sebuah perbaikan, akselerasi, percepatan, saya pikir perlu. Ya gitu. Tapi kalau sesuatu yang sudah permanen dan bagus, yang sudah ada hasilnya, ya tentunya kita pertahankan dan kita tingkat. Mungkin tadi bahasa itu betul. Terima kasih Pak Kemasa. Nanti Pak Abbas saya ingin bertanya, tapi kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini. Mas Heri Yamba akan melantunkan suatu lagu Ujung Aspal ya. Iya, silahkan. Di rumah ini aku dibesarkan, di balai bambu tangan bapakku, di kamar ini aku dilahirkan, di belai mesra lempik jari ibu. Sungguh ujung aspal pondok gede, rimbun dan anggun ramah senyum penghuni dusun. Namun tak lama lagi angkuh tembok pabrik berdiri, persatu sahabat pergi dan takkan pernah kembali. Sampai saat tanah moyangku tersentuh sebuah rencana dari serakahnya kota, terlihat murung wajah pribumi mendengar kakak hewan. Para pemirsa, hamba Allah seluruh Nusantara dan warga Indonesia yang tercinta, pembangunan kota bisa mengerikan dan membuat murung wajah pribumi katanya. Ujung aspal yang ada di Pondok Gede itu mungkin sudah tidak ada ujungnya lagi sekarang. Dan kita lihat memang aspalnya mulus, tapi apa yang terjadi? Murung pun tak ada lagi yang hinggap, dan kemudian tidak ada lagi teman-teman yang ramah menyapa. Sebetulnya pembangunan ini arahnya kemana? Kepada keserakahan bangsa atau kepada kemartabatan bangsa? Tanah moyangku, katanya Iwan Fals, serakahnya kota luar biasa. Ini membuat kita semuanya ngeri. Nah, kalau demikian, saya kembali lagi kepada Pak Kemal Syah, tetapi ke Pak Bastian dahulu. Pak Kemal Syah tadi mengatakan, kita patut menata. Menata itu harus dilakukan oleh seorang pemimpin, khalifah, dengan ilmu, dengan kerjasama, dengan manajemen tata kelola yang baik. Nah, Pak RW, bagaimana Bapak menata tanah Bapak ini? Ya. Bapak kan saya dengar tanahnya banyak. Ya, enggak banyak. Apa itu tanahnya? Ya, sebagian memang saya bikin kontrakan gitu. Ya, sebagian lagi ya biasalah kalau orang Jakarta. Ya, kalau orang Jakarta bagaimana itu biasanya? Ya, ya kita berusaha untuk memanfaatkan secengkal tanah untuk keperluan yang bisa dinikmati oleh baik untuk keluarga kita, untuk warga, khususnya ya di lingkungan tempat tinggal saya. Iya, iya. Sudah coba. Silakan teruskan. Ya, ada beberapa program juga di tempat saya itu. Ya, kita bekerja sama dengan PKK, dengan RT. Ya, alhamdulillah kita bisa berjalan untuk mengolah kegiatan baik ya sifatnya ya ke dunia, liat ya. Iya, iya. Itu kita coba membangun ya sesuai dengan apa yang kita miliki aja. Saya rasa kita ikuti arus saja. Iya, iya. Jadi nggak terlalu ngoyo kita harus kejar harta ini untuk inilah. Dan saya ikutin. Iya, iya. Pak Kemalsyah, ini ada satu kata yang menarik sekali. Ya, tapi kita sapa dahulu. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, Bapak siapa dari mana? Nama saya Pangkus dari Garut. Pangkus dari Garut, Bapak. Ya. Sedikit saya mau mengomentari atau mau memberi masukan kepada Bapak. Ya, Pangkus. Walaupun dalam segi pendidikan saya merasa dibandingkan dengan Bapak masih jauh ya. Tapi untuk menghindari keserakahan yang saya dapatkan dari bacaan kitab yang namanya Aqiyah. Yang berkata begini. Waqma biparkil musta'awata tahur mimat amin wa malabisi wa manajila. Untuk menghindari orang itu serakah, maka harus menjauhi dari sifat yang berlebihan, seperti ingin enaknya makan, ingin bagusnya berpakaian, ingin mewahnya tempat tinggal. Nah itu barangkali masukan dari saya. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Angkus dari Garut. Nah, Pak Kemalsyah, kan kita boleh ya makan enak, berpakaian bagus, lalu mungkin kalau mewah janganlah gitu, tetapi berumah tangga dan berumah yang pantas lah begitu. Ini apa kita mempunyai salah sasaran begitu? Sebetulnya menurut Pak Kemalsyah, apa sih yang kita kejar? Apakah gaji atau rezeki, ilmu atau titel, jabatan atau tanggung jawab, yang mana yang harus dikejar? Mungkin kita berbicara ada teori ada praktisnya ini kita berbicara ya. Manusia mencari uang boleh, tapi prosesnya harus baik dan yang terpenting bukan bahasa uangnya. Ya, uang itu kan untuk sebuah kebutuhan. Manfaat uang itu sendiri. Nah, selama ini kan orang banyak yang dikatakan serakah itu dia mencari sebanyak mungkin dia tumpukan, tapi tidak ada manfaatnya buat diri, keluarga maupun masyarakat. Dan mungkin harus diingat bahwa dari uang yang dia dapatkan itu sebagian bukan punya dia ya. Karena gini, ini mungkin perlu juga memang di dalam beberapa kitab kita kita mengetahui ya perintah Allah wa mimma razaqnahum yunfikun ya untuk membayar zakat mungkin untuk agama yang lain ya sesuai dengan agamanya. Kenapa kok ini sebagian daripada rezeki yang kita miliki ada sebagian punya orang lain karena untuk dapat dan sampai ke tangan kita itu ada proses yang cukup panjang di mana tidak langsung ke tangan kita. Misalkan kita bercocok tanam itu tidak kita cocok tanam kemudian langsung jelek jadi uang ada di tangan kita. Semua melalui proses. Ternyata di proses-proses itulah ada orang-orang yang mungkin keringatnya mengucur deras tapi sedikit dia dapatkan padahal dalam tataran Allah, pandangan Allah itu tidak layak di dia harus lebih. Ternyata dikabiri, diambil oleh yang lain terus. Makanya ketika sampai kepada kita, ingat di situ ada perahan-perahan keringat orang lain. Keluarkan, itu milik orang lain. Tentunya ini harus jadi perhatian. Kemudian ada lagi, itu barusan bicara tentang uang. Bukan berarti pangkat jabatannya, tapi lihat dari pangkat jabatan yang ada, manfaat dan hikmahnya, apakah dia bisa melindungi, menaungi, menjadi orang yang arif dan bijaksana atau tidak. Bukan dari hebat ilmunya yang diperoleh, tidak, manfaat ilmu itu sendiri. Jadi ini kan sekarang sedang pilpres nih. Sebetulnya yang menarik itu, apakah untuk menjadi presidennya dan wakil presidennya, atau yang menarik itu justru tanggung jawab sesudah duduk itu. Nah, sebetulnya tidak masalah bagaimana, tapi proses harus benar seluruhnya, dengan cara yang baik lah. Ketika dia duduk, bukan duduk sebagai presiden atau wakil presidennya, tapi apa yang dia sudah perbuat dan bisa dia perbuat untuk kemakmuran, kesejahteraan, ketentraman, keamanan, semua yang dibutuhkan, butuh, bukan diinginkan, dibutuhkan oleh segenap lapisan masyarakat bangsa ini, terpenuhi, itu sudah sesuatu yang hebat. Jadi semangat untuk memperbaiki dan membuat bangsa ini jadi bangsa yang bisa memanfaatkan apa yang dia miliki. Tapi maaf Pak Arief, jadi bukan hanya sekedar semangat. Kalau semangat kan kita juga punya semangat. Ya apa itu? Masyarakat di bawah juga punya semangat. Yang terpenting adalah dari semangat yang ada, siap nggak dengan ilmu yang ada, semua kapabel jadinya dengan tubuh ini, dengan organisasi yang dia miliki, dengan kemampuan dia mengorganisir seluruhnya, mampu tidak dia untuk berbuat sesuatu? Mana manfaatnya? Sudah terencana dari sejak saat ini. Di tahun sekian saya harus demikian, demikian, bisa atau tidak. Nah itu, karena apa? Ketika sesuatu di satu daerah seorang saja nanti mengeluh di sisi Allah, ya Allah, aku ini merana dalam kehidupan, padahal yang lain itu bergelimang dengan kekayaan, dengan pangkat jabatan, aku tidak rela, maka menghambat dia untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Baik, nah, itu mungkin. Terima kasih Pak Kemal. Pak Abbas sebagai ketua RW, Bapak menikmati enggak kedudukan Bapak? Ya, untuk sebagai ketua RW saya rasa itu amanah ya yang diberikan ke saya, tanggung jawab ke saya yang akan saya berusaha amanah itu saya jalankan sebaik-baiknya. Baik, baik. Para pemirsa, hamba Allah yang mulia, saya atau kita semuanya mendapatkan banyak hal yang luar biasa pada percik perenungan pagi hari ini. Dimulai dari tema keserakahan dan lagu masalah tikus-tikus kantor yang dilantunkan oleh Iwan Fals, dibawakan oleh Mas Heri Yamba. Ilmu, harta, kedudukan boleh kita kejar, tetapi di dalam harta ada sebagian milik orang lain. Jangan lupa sisihkan itu untuk kemaslahatan dan kebaikan orang lain. Di dalam kita mencari titel, boleh mendapatkan titel S1, S2, apapun sebagai profesor. Tetapi ingat, jangan lupa, dalam ilmu itu bukan titelnya yang penting, tetapi bagaimana amanah dari ilmu yang kita miliki. Yang terakhir, masalah jabatan. Jabatan itu bukan jabatannya yang penting, tetapi tanggung jawab di balik jabatannya itu penting. Tapi bagaimana ya caranya supaya kita ini tidak sampai melampaui batas? Boleh loh kita indah, boleh loh kita kaya, boleh loh kita itu hidup nyaman, tetapi jangan serakah. Caranya bagaimana? Rupanya pendidikan di sekolah, pendidikan di dalam rumah tangga, penataan di dalam masyarakat harus mampu membuat kita ini semuanya tahu batas. Tahu batas sekali lagi. Bagaimana membatasinya? Nomor satu, tadi sudah kita diskusikan bahwa agama, iman itu akan membatasi kita, supaya kita tidak lupa kalau kita sudah terjerumus kepada keserakahan, nama kita akan busuk sebagaimana tikus itu selalu membawa penyakit kepada seluruh masyarakat ini. Masya Allah, hei koruptor, hei tikus-tikus, hei orang-orang yang serakah, ingat loh, nama Anda ini akan dibawa oleh anak keturunan. Jangan sampai lupa bahwa keturunan kita akan malu betul Aduh, bapakku dulu ternyata pencuri besar di negara bangsa ini. Aduh, bapakku ternyata adalah orang yang tidak tahu batas di dalam kehidupan. Para pemirsa, hamba Allah yang mulia, ada lagi satu hal yang bisa membatasi kita. Hidup ini adalah mengabdi. Tetapi mengabdi ini perlu ilmu untuk menata. Demikianlah kata Pak Kemal Syah tadi, bahwa menata itu supaya rapi. Cobalah kota ini kita tata dengan ilmu yang benar. Jangan menunjukkan bahwa kota itu serakah sampai ujung aspal. Kemana ujungnya? Kemana merintih pribumi melihatnya? Masya Allah. Jangan lupa, hidup ini sementara dan kita semuanya harus mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Mari kita dengarkan satu lagu sebagai penutup, yaitu HPH dari Iwan Fals yang akan dibawakan oleh saudara Hari Yamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambul dasar gemuruh pohon tumbang berpadu dengan ceritis rimba raya, tawa kelakar badut-badut serakah, tanpa HPH berbuat semaunya. Lestarikan alam hanya celoteh belaka, lestarikan alam mengapa tidak dari dulu saja. Kami kecewa mendengar gergaji tak pernah berhenti demi kantong pribadi, tak ingat rezeki generasi nanti. Mimpi tak ada tempat berbicara lagi, musnah dengan sendirinya. Banjir datang itu pasti, isi rimba tak ada tempat berpijak lagi, musnah sendirinya akibat rakus manusia. Lestarikan alam hanya celoteh belaka, lestarikan alam.